karena bodoh itu racun tapi nikmat. Buktinya banyak orang yang senang betah jadi orang bodoh. Dan yang lebih berbahaya, an-nasu ada umajahimu. Manusia itu cenderung menjadi musuh apa yang tidak diketahui. Bapak kan musuh saya kan sebelum tahu karena jenggotnya panjang. Oh itu satu boy. Tapi kenal dua kali, tiga kali jadi apa. Begitu juga pertanyaan yang sangat mendasar, ya ibu-ibu, lucu kan? Islam dimusuhi muslimnya sendiri. Loh kalau Islam dimusuhi Buddha itu wajar. Tapi kalau Islam dimusuhi muslim ini kan aneh. Kenapa penyakitnya? An-nasu katanya Ali, ada umat jadi manusia itu jadi musuh apa yang tidak diketahui. Saya kasih contoh bukan agama, masalah aturan security checkpoint atau safety gate. Pertama kali diberlakukan di Indonesia dimusuhi oleh semua pengendara. Ribet. Tapi orang yang tahu pentingnya keselamatan ketika kecelakaan pakai safety belt, jadi tubuh. Nah, sebelum saya memulai ke arah tema masalah kaitannya dengan bagaimana membentengi diri kita dari pengaruh-pengaruh aliran pemikiran, maka saya ingin tekankan, tidak mungkin kita itu terbentengi dari aliran sesat, pemikiran menyimpang, kalau kita tetap malas belajar. Ya, agama lu agama, ilmu yang lainnya tak usah disuruh, udah semangat. Bahkan termasuk tanda-tanda kiamat, ilmu dianggap bodoh merajalela. Ilmu apa pak? Ilmu agama. Sehingga di dalam hadis Rasulullah disebutkan, Inna Allah yubghidu kulla ja'uriyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil layli wa himanin bil nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah. Rawahu Ibnu Hibban di dalam Sahih. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Kenapa? Rendah ilmunya. Orang itu kalau sudah rendah ilmunya bakal akan jeblok akhlaknya. Tandanya kalau di pasar suaranya kencang, tapi kalau ngaji terus berpangkat terus. Anda baru mengkot di mana satu? Apalagi korban Jumat ini. Kalau di sini mendingan Jumat Ibu. Kalau di Jakarta itu masih omong korban Jumat itu betul-betul perang itu. Makanya tanda-tanda capek itu masuk masjid. Kalau di Jakarta masuk. Kalau gak capek masjid, gak capek, gak masuk masjid. Makanya pernah saya khutbah itu marah. Marah Pak Tuhan. Mukaddimah belum selesai, udah tidur di depan saya 4 orang. Depan lagi ngeledek. Ini burung pojok, itu kan rumahnya ini. Sembunyi gitu loh. Di depan. Pak, bangun Pak. Saya ini baru kita alhamdulillah. Ngantuk. Baca apa sih Pak? Sini Pak. Bismi ka Allah ma'amu tuwa ilah. Bapak ini kalau madhabnya madhab Syafi'i, jumlah jamaah ini cuma 40, antuk 4, tinggal 3, enggak sah Bapak. Udah, giliran ngantuk, pindah makam. Giliran debat, oh makam saya sampai ini nanti ke makam kita. Adik saya kembali lagi, jifanin billaili, kalau sudah seperti itu watak dasarnya, bagai pada waktu malam hari tidak ada aktivitas tahajud melek untuk menghadap Allah munajat, bagai di malam hari. Tapi kalau dibangunin sepak bola piala dunia melek, lalu kalau bisa disiapin rakiteng satu botol, rokok satu pak, cappuccino. Itu kalau bisa jangan sampai kedek, khawatir pas bulan masuk merkuat rugi. Saya umur 4 tahun sekali merkuat, iman banget. Kenapa pak? Pas kedek bulan masuk. Coba kalau sekarang piala akhirat bangun kan? Semua umurnya pernah tahu. Kalau untuk ini dan khusyuk. Selanjutnya wahimari binahar, keledai pada waktu siang hari. Namanya keledai itu kerjanya pagi ngusung kurma, siang yang dipikir dunia, sore juga itu toh. Tidak ada lain. Tidak ada keledai yang terada. Kalau pinter adat itu keledai mahal. Ini dasarnya itu persis seperti keledai. Dari mana? Katanya bahasa kerajaan saya Jawa kan kerjanya cuma melek, ngekek, ngolek, matek, nelek. Itu bahasa kerajaan kan? Melek, ngekek, nelek, ngolek, matek. Itu loh, itu kan mendingan dari kau me, itu masih benar. Kalau korban mahal dan kita gemuk untuk apa kalau gak sholat ngepunyai ibadah nilai ya. Ada yang sebenarnya dilanjutkan hadis Rasulullah ini ya, wa'alimin di amri dunia, sangat alim dalam masalah urusan dunia. Wah, kalau sudah diajak bicara masalah duit, masalah ekonomi, masalah aset, alim. Tapi wajahilin di amri akhirat, sangat jahil dalam masalah urusan akhirat. Nol. Sampai tanya, Pak, soal Jumat itu hari apa ya, Pak? Ya? Hari Senin, Mas. Nanti kalau yang kotbah ya, Jumat hari apa? Mantap. Sampai Quran itu tulisannya dari arah mana itu tidak tahu kan? Ada seumur-umur muslim tidak pernah buka Quran. Itu seumur-umur tidak pernah. Jadi tulisannya Quran itu dari mana tidak terbit? Dari atas bahasa Cina. Padahal ada yang zalian Allah sudah setel. Bapak ibu, saya tanya ibu, Quran itu ada berapa juz? Dalam satu bulan ada berapa hari? Berarti setiap hari harus berapa? Ah, ngomong dewe loh. Nanti saya tagih di akhirat. Kalau enggak satu hari satu juz, awas. Ngomong sendiri. Itu dibagi, enak amin. Yang lainnya bisa hatam kumik, bisa hatam Quran. Padahal kita sudah yakin ayat pertama membawa pesan dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, dan yang paling akhir obat allazi waswisu fi sudurin nas. Mana mungkin seorang muslim yang mau sehat rohani jasmani itu jauh dari Quran? Tidak mungkin. Makanya kenapa kita sekarang menjadi muslim yang sakit, sakit hati atau hati sakit? Saya tanya, Pak, mana yang benar? Sakit hati apa hati sakit? Hati sakit. Bapak apa? Sakit hati. ini nikah aku turunkan ini ku sakit hati, ini hati sakit ya insya hati sakit. Kalau sakit hati, gampang 2 jam selesai. Hati sakit ada di mana jawaban? Shifa'un lima bisudur yaitu Al-Quran. Makanya dari Zalian, jauhnya orang dari Al-Quran dan jauhnya orang dari Sunnah menyebabkan dia itu tersesat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara. Jika kamu berpegang teguh terhadap dua perkara, kamu akan tersesat selamanya. Tidak akan tersesat selamanya. Kita Allah, tolong jangan sampai kayak Ahmad Musadi, nabi palsu dari Gunung Bunder. Kita Allah bisa saja tolong Injil Gonaur. Gak ada tafsiran satu ulama pun kecuali nabi dari Bogor. Nabi pesek. saya dengar berita katanya ada Imam Mahdi dari Blitar. Imam Mahdi dari Blitar. Padahal ciri-ciri Imam Mahdi disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Al-Mahdi umini ajlan jahati aknar anti. Imam Mahdi itu dari keturunanku, jidatnya lebar, hidungnya maju. Aku ada Imam Mahdi PSN. Tekong Blitar lagi, masa Allah. Gitu. Gak mungkin lah, pokoknya gini Pak, gak mungkin ada Imam Mahdi dari Indonesia, apalagi nanti. Tapi Imam Mahdi itu jauhnya dari Alkitab dengan pemahaman yang sahih, tolong pemahaman itu penting. Karena Quran tidak bisa pernah salah, Pak. Hadis kalau yang sahih, nggak mungkin juga salah. Yang bisa salah apa? Pemahaman. Makanya katanya Umar bin Khattab ketika memutus Abu Musa al-Ash'ari untuk menjadi gubernur Irak, al-fahma, al-fahma, wa ma udhiya ilaika. Artinya dia bin Musa, pemahaman-pemahaman seluruhnya masuk kepadamu. Masalah-masalah keumatan pahami dengan baik. Sehingga imam kita Muhammad ibn Idris al-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan kam min a'ibin qawlan sahihan fa'afatuhu min al-fahmi sahih. Berapa banyak orang yang mencela pendapat yang baik asal-muasalnya salah paham. Makanya Syekh Muhammad ibn Salih al-Husaini mengatakan kesalahan akibat salah paham lebih fatal ketimbang kesalahan akibat kebodohan. Kalau bodoh apa? Gak ngerti dia jadi selesai. Kalau salah paham, gak ngerti ya. Itu akhirnya apa? Bodoh kuadrat. Bodoh aku pinter. Sehingga katanya ini sampai seorang penyakit dari Mesir. Kita diuji orang gendeng beneran, mendingan ketimbang setengah gendeng. Kita diganggu orang bodoh beneran, itu mendingan ketimbang setengah bodoh. Menurut setengah-setengah itu ya Pak. Setengah ahli dokter rusak apa Pak? Rusak badan. Setengah ahli fikih rusak muamalah. Setengah ahli bahasa rusak desa. Makanya hati-hati. Setengah-setengah itu. Makanya belajar itu yang benar, yang lengkap. Dan nanti ditanya gajah itu kayak apa, kayak kipas, melihatnya cuma telinga. Wah gajah itu kayak itu Mas Bambu, melihatnya kaki. Gajah itu kayak drum perutnya. Harusnya gajah itu diceritakan secara lengkap. Seperti itu ialah sana cuma apa ini? Gradernya toh. Ceritakan lengkap. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, kalau kita sudah berbicara masalah belajar Al-Quran dan Sunnah, itu harus ada gurunya, harus ada penuntunnya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan di dalam syairnya, Adala danazal ilma illa bisittatin sa'umbika ammajmu'iha fi bayani'i. Ketahuilah ilmu tidak akan didapat kecuali dengan 6 syarat, dan aku akan jelaskan berikut ini. Satu, dakapun cerdik, wahir sun tamat, wajtihadu sungguh-sungguh, wabulmatin bekat, wakirsadu ustadi petunjuknya ustad, wakuli zamanihi, dan panjang waktunya dalam belajar itu. Gak bisa belajar itu cuma sekali dua kali toh. Makanya Bapak Ibu sekalian, rata-rata semua tokoh aliran sesat itu putus, gak punya guru. Tanyain, apa musyafi itu gurunya siapa? Gak ada. Kalau kita lihat, ini saya belajar kesini, kesini, kesini. Coba Imam Bukhari gurunya 3.000. Imam Bukhari. Imam Muslim gurunya 2.500. Semua, kenapa? Karena dengan guru banyak ini dia punya perimbangan di dalam menimbang, di dalam mengukur, menganalisa, mukoronah, membandingkan, sehingga mendapatkan suatu analisa kesimpulan kebenaran paling akurat dan paling dalam. Beda dengan orang yang cuma ngambil satu guru, fanatis, gurunya juga tak asuh, taklim, udah habis. Ketika ditanya, Mas, bagaimana hukumnya ini? Wah, kalau menurut saya, ini pendapat saya persis seperti pendapat guru saya. Walaupun saya tidak tahu galinya. Pokoknya guru saya itu hebat. Di Mekah 28 tahun. Melontok hadis-hadis. Walaupun saya tidak tahu hadisnya itu kayak apa. Karena taklid. Jangan-jangan gurunya juga ternyata taklid. Wah, 28 tahun di Mekah nyopir. Gak belajar, ya kan gitu. Makanya kalau ada orang yang bangga, wah guru saya itu 20 tahun di Mekah. Mas, masa Abu Jahal itu dari mulai kecil sampai mati di Mekah ya mas gitu. Ya tetap aja mati, jahil Abu Jahal gitu. Nah jamin, makanya tolong kalau berdasarkan kebenaran itu jangan mengamatnya. Contoh aja, kan di dalam hadis Rasul dilarang, kata Rasulullah, La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah mengutuk Yahudi Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi menjadi masjid. Makanya kita intinya gini, masjid sama kuburan itu enggak bisa kumpul. Ketika kita luruskan, bahwa itu kuburan Rasulullah di masjid loh kan. Itu dalil apa enggak? Enggak, dalil itu Quran hadis. Mekah itu belum tentu benar semua. Ya, ada tukang copet tidak di Mekah? Ada. Apakah nyopet boleh? Wah itu di Mekah ada nyopet, enggak apa-apa. Jadi yang mengukur kebenaran itu qala Allah Rasul. Sehingga Rasulullah mengatakan taraktukum ala al-mithli al-bayda layluha kanahariha la yazimu anha ba'di illa halikum. Aku telah tinggalkan kalian di atas ajaran putih bersih malamnya seperti siangnya, tidaklah ada yang menyimpang pasti hancur. Artinya siapa yang di dalam beragama ini keluar dari cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah, dasar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah yaitu Alkitab wa Sunnah, halikun. Nah, hadirin sekalian, kalau memang seperti itu, saya ingin tegaskan di sini, kita semuanya ini Muslim insya Allah. Walaupun takarannya naik rendah itu soal masalah biasa, aliman yazidu wa yanqus. Tapi ada insannya yang tidak bisa ditawar-tawar. Kita semua memiliki kewajiban sama, alias kita dituntut menghadap Allah nanti memiliki satu tanggung jawab, satu yaitu apa? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Tanggung jawab yang kedua kita harus menghadirkan di hadapan Allah dalam hidup ini. Saya tidak boleh keluar keringat kalau tidak ada surganya. Itu titik. Tolong ibu bapak sekalian, apalagi yang sekarang ini umurnya sudah menginjak 50-55. Itu sudah umur deg-degan. Apalagi 60, tinggal 2 kali pilpres. Habis. Loh ini jangan main-main. Ya. Pokoknya sekarang sudah harus prinsip, saya gak mau keluar keringat kalau gak ada surganya. Makanya kalau biasa apa aja tanya, ada gak surganya kalau gak ada? Gampang sama. Karena gak bisa lagi ya tidak usahnya. Kecuali kalau kita ini hidup di ordennya Fir'aun masih bisa umur 350 tahun, apalagi zaman Nabi itu bisa 950 tahun. Kita ini dan zaman Nabi Muhammad a'maluhum man iman baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku ini antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan kita hidup di sini masya Allah. Katanya Abdullah ibn Aizan, wahai anak Adam, sesungguhnya kamu memiliki dua hunian. Satu hunian di atas bumi, satu hunian di bawah bumi. Lalu ada orang yang datang kepadamu bertanya, berapa lama kamu tinggal di hunian yang di atas bumi? Sampai mati. Apalagi yang punya rumah di Bekasi, hidupnya di Kapan. Pernah gak di tempat ini? Ya, buat rumah tekos. Benar, mendingan tekos. Tempatnya agak lama. Itu sebenarnya. Dan kamu ada orang yang datang kepadamu menanyakan berapa lama kamu tinggal yang di bawah bumi sampai hari kiamat, Bapak Ibu. Kalau seandainya kita mati hari ini, siapa yang siap? Loh kan, belum ada yang bisa angkat tangan. Angkat kaki. Kalau seandainya kita mati hari ini, seandainya Pak, kiamat kurang 3 juta tahun seandainya. Logikanya umur kuburan tok 3 juta. Ini dia kalau 3 juta, nek 5 juta. Masya Allah. Begitu bukti malaikat 5 juta tahun coba. Ini yang dirasanya kalau kita cara berpikir agak sedikit logis. Dan kalau sudah malaikat mungkar wanakir kerjai kita karena kita azab, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tolong hadirin sekalian, kalau ada orang yang tidak percaya siksa kubur, gampang. Katanya alasannya, saya tidak percaya siksa kubur. Loh kenapa Pak? Saya bongkar bolak-balik kuburan, tidak pernah kelihatan pentungnya malaikat terus ketinggalan. Oh begitu Pak, Bapak ini belum dipentung sama malaikat. Udah gini aja deh Pak. Bapak pernah tidur tidak? Pernah. Mimpi? Iya, mimpi kemana? Wah saya pernah mimpi umroh. Apaan bantalnya geser 5 meter aja gak ada. Sampai Mekah. Gak lo bisa. Bahkan di Yerusalem ada orang yang tidur satu bantal dua orang. Yang satunya ngimpi makan satu, yang satunya dikejar anjing. Satu lebat. Siksanya beda. Tidur. Wah saya tetap gak percaya. Kalau Bapak gak percaya mimpi, tidurlah. Kalau Bapak gak percaya siksa kubur, mati dong. Daripada bimbang repot-repot. Nah anehnya dari sekalian ada orang yang gak percaya siksa kubur. Kalau habis tasawuf itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal maut adzabil qabri. Itu. Kok gak percaya siksa kubur? Dengan demikian, sesuatu yang sekarang ini namanya jawaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, namanya ghaib itu pasti tidak bisa di logika dan tidak bisa di indra. Kalau bisa, ngapain dikatakan ilmu itu ghaib? Makanya aneh, ada katanya hasil rekaman siksa kubur. Oh, mana ada siksa kubur direkam? Anehnya yang beli muslim itu. Kita percaya-percayanya. Lebih lucu lagi percaya kiamat 2012. Kayaknya di bawah. Lucu, Imam Mahdi aja belum keluar apalagi Dajjal. Di antara ciri-cirinya kiamat itu kan Ka'bah itu nanti dihancurkan oleh sesuai kota dari Afrika dan batunya dilempar ke Laut Merah. Di film itu Ka'bahnya masih utuh. Bosan kok tahu? Yang ini rasanya. Nah, kalau saya bicara begini, kan lihat gimana nanti. Dalam rangka untuk menjelaskan nanti kalau katanya ngomong nggak tahu nanti salahkan itu jujur tapi jelek itu lebih bagus daripada dosa tapi baik. Gimana Pak? Mana yang lebih baik Pak? Dosa Pak sebagus jujur jelek. Contohnya apa Pak? Antum nikah, sudah nikah tapi bilang enggak sama istri, itu dusta tapi baik. Dari mana jujur dikebumi. Nah itu. Nah, ada yang sekalian kita kembali lagi. Jadi ada yang sekalian masalah-masalah yang seperti ini muncul terus. Kenapa? Karena masalah tadi ilmu Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang membimbing dan pemahaman itu rendah. Oleh karena itu, sekalian ada ayat yang sangat cantik setiap hari hampir kita baca 17 kali memberikan satu pemahaman yang sangat-sangat dalam Ihdinas dalam surat Al-Fatihah Fatihah Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Coba Pak, kita artikan Al-Quran ini dengan tafsir para ulama dari kalangan sahabat. Siratal Mustaqim menurut Ibnu Abbas adalah Al-Quran. Siratal Mustaqim menurut Abdullah Ibnu Mas'ud adalah Islam. Siratal Mustaqim menurut Ali bin Abi Thalib adalah Kitabullah. Siratul Mustaqim menurut Abu Aliyah adalah jalan cara beragamanya Abu Bakar sama Umar. Coba kita artikan. Ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran. Ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Islam. Ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam memahami Kitabullah. Dan ini tidak ada pertentangan karena Kitabullah adalah Quran, Quran juga sumbernya Islam. Seperti berarti ada standar. Standarisasi itu penting. Seperti pemahaman an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim? Kalau kita menggunakan satu metode kaidah tafsir Quran dengan Quran, Allah menafsiri di dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yu'minillahi war rasulih فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka kami akan kumpulkan nanti di tempat penuh dengan kenikmatan surga bersama orang-orang yang diberikan nikmat. Kami berikan nikmat dari kalangan nabiyyin. Pak, nabi yang paling mulia siapa? Rasulullah. Wasiddiqin, manusia yang paling jujur setelah Rasul siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan syuhada, orang yang mati syahid dijamin masuk surga siapa? Umar, Utsman, Ali, dan mereka yang wafat perang Badar, perang Uhud, perang Muhtar. Wasalihin, manusia paling soleh setelah Rasulullah adalah sahabat. Oleh karena itu adalah sekalian, kalau kita bicara masalah sekarang pemahaman siapa yang dijamin selamat, apakah pemahamannya bulan-bulan itu tidak, tetapi pemahaman an'amta alaihim, siapa an'amta alaihim tidak lain adalah terdepan Rasul, sahabat, tabi'in. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Dan inilah rujukan mereka di dalam menafsiri Al-Quran dan Sunnah paling akurat. Karena gini loh Pak, saya tanya, mereka dijamin masuk surga karena apa Pak? Apa karena Arabnya? Enggak. Apa karena tetangganya Rasul? Tidak. Dia dijamin nikmat surga karena lurusnya pengamalan dan pemahaman agamanya. Sehingga Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasul fa innahu Fa innahum aqallul ummati quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan wa ahsanuha halan. Kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin menjadikan seseorang sebagai suri tauladan dalam beragama, hendaklah menjadikan sahabat Rasulullah itu menjadi suri tauladan. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya, maksudnya keimanan dan ketakwaannya, paling dalam ilmunya. Kenapa Pak? Karena dia langsung belajar ke Rasulullah. Saya tanya Pak, orang yang belajar ke Rasulullah dengan orang yang belajar menimbang ibu ulama, bobotnya mana Pak yang lebih baik? Ke Rasulullah. Siapa yang sekarang meragukan muridnya Rasulullah? Siapa yang sekarang ini meragukan alumni yang keluar dari madrasahnya Rasulullah? Tidak ada. Pasti paling baik. Sehingga insan yang dilanjutkan oleh Ibnu Mas'ud, karena mereka orang yang paling baik agamanya, paling bersih zamannya, dan paling sedikit penyimpangannya. Kenapa? Karena kalau salah langsung ditegur oleh Rasulullah. Kalau kita salah, bahagia siapa yang menegur? Apalagi kita setru masing-masing. Kalau zaman Rasulullah, Rasul, kalau sekarang tidak ditegur Rasul karena tidak tahu Allah yang menegur. Coba bayangkan, seorang sahabat mengukur pengamalannya itu sah atau tidak, boleh atau tidak, dengan mengatakan kunna na'zil wal Qur'an yanzil wa la yanhana 'an dhalika. Kami melakukan azl. Azl itu apa? Berhubungan suami istri ditumpahkan air maninya di luar rahim, itu boleh namanya azl. Qur'an pun tidak melarang kami. Boleh. Kalau zaman Rasul, sehingga dari sekalian mereka layak untuk menjadi panutan, menjadi rujukan, terutama di dalam memahami, menafsiri, dan juga menjelaskan Alkitab wa Sunnah. Makanya Bapak Ibu sekalian, tolong dijelaskan, kalau kita amati semua aliran mengatakan dasar saya Quran Sunnah, Quran Hadis, tapi kenapa mereka tidak pernah bisa ketemu? Bahkan satu dengan yang lainnya seakan-akan rujukan agamanya itu beda. Kenapa? Bukan masalah Qurannya, bukan masalah Sunnahnya. Quran tidak pernah salah, hadis kalau sahih tidak pernah bersalah, tidak pernah salah. Yang bisa salah adalah pemahamannya. Maka lebih aman yang kita ambil, kita ambil dari pemahaman yang selamat, yang dijamin oleh Allah, sehat, bersih, yaitu pemahaman an'amta 'alaihim. Sehingga Rasul mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia adalah zaman saya, kemudian setelahnya. Dan juga Rasulullah SAW pada saat mengatakan sataftaliku ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan kulluha finna illa wahida. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu. Rasul ditanya, siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Ma'ana alaihi yawma wa ashabi. Siapa saja yang memegang prinsip agama yang telah saya pegang dan sahabat pegang? Kembali lagi Rasul dan sahabat. Sehingga pada saat Rasulullah menggambarkan akan terjadi perpecahan dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang nanti hidup setelahku akan mendapati perpecahan yang sangat banyak sekali. Alaikum solusinya lihat. Bagaimana kita menghadapi perpecahan itu? Bagaimana kita menghadapi kesesatan itu? Kiat-kiat apa yang kita lakukan? Kata Rasul, alaikum bisunnati, peganglah cara beragama saya. Sunnah di sini bukan sunnah tidak wajib loh Pak. Ada orang yang kalau bicara masalah sunnah, sunnah itu kan tidak wajib. Sunnah menurut ulama hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah baik berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Sunnah menurut ulama fikih ialah lawan daripada wajib alias tidak wajib. Menurut ulama usul fikih ialah sunnah artinya hadis. Maka kalau ada ulama usul fikih mengatakan dasar hukum Islam adalah Quran, sunnah, ijma', qiyas, berarti maksudnya adalah hadis. Tapi Quran menurut ulama akidah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, maksudnya adalah cara beragama Rasul dan cara beragama ulama ar-Rasyidin. Inilah yang membimbing kita. Inilah yang memberikan suatu penjelasan, penjabaran, sehingga kita tidak mungkin keluar dari rel apa yang telah diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga tidak akan mungkin terjadi aneh-aneh itu. Tapi kalau sekarang keluar dari mereka, keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh Rasul Khulafaur Rasyidin, maka yang terjadi pasti membawa pemahaman sendiri. Dan Pak, tolong dijamkan, ada satu kaidah ilmiah, man dakhala wahdahu kharaja wahdahu. Barang siapa yang masuk sendiri pasti akan keluar sendirian. Barang siapa yang memasuki Quran belajar sendiri, maka keluar akan membawa pemahaman sendiri, dijamin. Dan orang itu kalau sudah membawa pemahaman sendiri, dijamin banyak salahnya daripada benarnya. Dan Bapak, kebanyakan orang itu rusak karena dua itu, teman sama panutan. Teman sama panutan. Sehingga Rasulullah mengarahkan, masalah teman al-mar'u 'ala dini khalilihi, masalah panutan laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga cari teman yang benar, cari panutan yang benar. Makanya cenderung kenapa di negeri kita itu rakyat itu pada kayak anak ayam tidak ada induknya. Kenapa? Semua orang yang gede-gede sampai tokoh agama itu susah untuk dijadikan panutan. Sehingga ini sekalian, dalam hal inilah yang memikir umat Islam sekarang ini pecah. Teman-teman sekarang yang menggiringnya kepada kesesatan. Panutan yang sekarang diikutinya juga mengajak kepada penyimpangan. Oh, lengkap. Sudah lengkap. Dan kalau saya jauh-jauh saya kasih contoh aja, Pak. Kalau Bapak sekarang bersanding dengan orang yang merokok, bau apa, Pak? Hah? Gak mungkin kan bau minyak kasturi. Masya Allah, sedap banget minyak kasturi. Orang kalau sekarang, Bapak, kalau Bapak sekarang bersanding dengan orang yang baru makan bawang putih, baunya juga bawang putih. Makan jengkol juga bau jengkol. Sekarang kalau habis apa minum khamr juga, ini dohir, apalagi akhlak. Nah, ini saya juga sekalian mumpung di sini, saya ingin kritik rokok ya. Sebentar ya Bu ya. Ibu setuju kan? Ini kayaknya pada gak betah punya suami merokok, cuman gak ada lagi apa ini mau apa ya. Dengan gitu kesantainya cuman satu itu cuma rokok itu. Nah, saya ingin nasihati Bapak, orang rokok itu sebetulnya gak ada yang hebat. Bahkan ada yang sekalian, orang yang sedang rokok itu persis seperti orang gila. Ngapain asap aja dikeluarin, Pak? Oke, Pak, lihat aja orang yang sedang rokok, kayak orang gendeng. Kalau sekarang praktis, sekalian aja, tuh asap dikeluarin yang banyak, kepalanya masukin resep, mangap. Awas! Daripada bolak-balik, capek. Sekarang asapnya dibanyakin, dimasukin kresek. Itu satu batang 5 hari. Insya Allah asap aja dia. Apalagi kalau lagi lihat majelis suro, majelis suka rokok ngumpul. Temennya tiup-tiup, temennya sendiri ditiup. Gendeng itu orang sehat apa was kepalanya diangetin. Tapi yang lebih lucu lagi, Pak, semua orang kalau mau masukkan barang ke mulut menjauh dari wisi, kecuali perokok malah cari wisi. Ada apa kalau enggak satu spesies? Kok tiba-tiba cepet-cepet itu lah. Pak, ibu pernah dengar orang, masya Allah, alhamdulillah Pak, saya nikmat banget makan sate padang di WC. Enggak ada lah. Enggak ada. Kok jadi wah, apalagi sekarang makan pedes pagi-pagi, wah tuh rokoknya jualan tuh kagak keluar ikat tuh di situ. Omongnya anteng modelnya. Ya kerjanya lagi ustaz. Habis berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, jauhkan dari api neraka. Apa mau dipepet? Ini ustaz. Wa qina adzabannar, jauhkan dari api. Lu kok malah melempung? Ustaz. Makanya kadang-kadang ustaz ini bikin repot juga. Tidaknya, Ustaz, hukum rokok itu, ya kalau bagi saya rokok itu sunah sunah wajib. Iya, kalau saya itu nggak merokok ceramah dalil nggak keluar kan repot. Nah, ini perimbangan aja pak. Katanya Bapak Taufik Ismail membuat satu syair yang sangat bagus sekali, puisi. Judulnya Tuhan 9 senti berkepala api. Kata beliau, saya duplikin yang ingat-ingat tadi. Indonesia menjadi surga nirwana buat kaum perokok dan siksa kubur hidup-hidup buat orang yang tidak merokok. Di sawah ladang di sana orang merokok. Orang beli obat di apotek antrian merokok. Kabarnya dokternya pun merokok. Indonesia menjadi jannatul na'im buat kaum perokok dan siksa kubur hidup-hidup buat orang yang tidak merokok. Bapak Kiai yang sedang melakukan Bahsul Masail menentukan awal akhir Ramadan bukan ahli hisab palak tapi ahli hisab rokok. Bapak Kusir yang sedang mengendari andong 7 jam merokok, kabarnya kudanya pun minta jajan merokok. Anak-anak SMP datang ke perpustakaan kecamatan menanyakan buku tuntunan tata cara merokok, bukan tuntunan toharo apa sholat, jadi tuntunan tata cara merokok. Dan pokoknya marah pak, makanya pak, kalau di Indonesia itu pak, yang keren yang merokok. Kalau di sini kan yang keren yang nggak, dimanapun bapak ke Singapura ke Jerman, yang keren yang nggak merokok. Kalau di Indonesia yang keren yang merokok. Ini cerita, jadi ceritain oleh salah seorang dokter Pak Sutomi, dokter presiden juga kita berobat ke rumahnya. Masya Allah orangnya sederhana. Ini singkat sobat saya. Coba, pokoknya kalau ketemu beliau untuk bicara masalah Indonesia, masalah itu pokoknya entah yang apa yang kurang boleh. Iya. Yeah. Pernah coba bayangkan Ustaz. Saya sedang naik bus AC. Saya ibu sama ibu saya dengan cueknya di depan saya rokok. Berdiri. Saya tegur, Pak, tolong matikan rokok itu, Pak, ada tulisan dilarang merokok. Hanya dia melintir begini, dimatikan. Gak selang lama, lentuk itu jatuh, tolong. Akhirnya dokter, Pak, kok rokok lentuk sih, Pak? Iya, kagak ada dilarang lentuk. Oh, iya, tapi ada dilarang rokok, tapi dilarang lentuk kan gak ada. Gitu. Lebih galakan lebih ini yang nggak rokok. Inilah fakta. Dan masya Allah pak sekarang ini habis-habisan iklan rokok. Kadang-kadang iklan rokok segede ini. Tulisannya yang peringatan itu nggak baik atau macam. Yang lebih lucu lagi di siapa merokok di sembarangan tempat ini dan 50 juta depannya lebih gede lagi iklan rokok. Lucu-lucu. Dan bahkan sekarang ini hampir di semua daerah pemasukan utamanya merokok. Jadi negara kita itu negara rokok. Ini ada itu penyakit jelas lihat. Merokok dapat apa pak? Merokok dapat menyebabkan kanker, empoten. Nah begini nggak pak empoten? Ya, makanya berhenti. Tapi memang masya Allah betul bu. Nasihati perokok itu gak gampang. Kita kasih nasihat, Pak, tolong Pak jangan merokok, Pak. Merokok menyebabkan penyakit paru-paru. Ah, yang gak merokok penyakitnya rupa-rupa. Itu, kan repot itu. Karena yang rokok penyakitnya paru-paru, yang nggak merokok luka-luka. Pak, jangan merokok pak, rokok itu cepat mati. Ah, tetangga saya nggak merokok mati duluan. Paling repot. Nah itu pak, peringatan itu aja itu komanya dipindah. Kalau iklan itu kan merokok koma dapat menyebabkan dipindah sama merokok itu komanya, merokok dapat koma beda loh pak dengan merokok koma dapat. Merokok dapat koma berarti kalau beli nggak apa-apa, yang merusak itu dapat memberikan dari orang lain. Itu merokok. Makanya dengan sekalian saya memang tak, saya nggak putus asa, tapi memang nggak banyak harapan untuk bisa nasihatin perokok. Dan ada tempat rehabilitasi paling bagus, nggak pakai insya Allah pasti berhenti. Apa? Untuk berhenti merokok ada satu tempat kuburan. Tapi nggak pakai insya Allah di situ berhenti ya. Kalau nggak kebuki malaikat ya, nggak mau berhenti. Dan itu terakhir. Dan masya Allah pak, coba bayangkan kalau kita itu, kalau seandainya perokok itu umur rokoknya 30 tahun, dalam satu harinya habis satu bungkus, dalam satu batangnya panjangnya 9 cm kali 12, per hari makan nanti 1 meter. Subhanallah, makhluk apa ini? Saya itu pernah memelihara sapi ketika dulu pak. Zaman sampai bapak saya bisa haji itu saya melihara sapi 7. 7-7 sapi nggak pernah minta saya rokok. Alhamdulillah. Itu. Ini kadang-kadang orang kita bantu kita baru ngangkut kertas di bandara minta rokok pak. Ya Allah. Sapi 7 tahun ikut saya nggak pernah minta rokok pak. Nah coba bayangkan kalau umur rokoknya 30 tahun pak, sambungan ini. Ini kira-kira Jakarta Pekalongan tuh panjangnya 350 km makan api 350. Itu kira-kira makhluk apa? Ya kalau tadi ibu-ibu film yang paling menyeramkan apa? Film horor lakonnya apa? Makhluk penghisap darah. Nah di depannya sekarang ada makhluk penghisap api. Nah mana yang lebih mengerikan? Makanya katanya Bapak Taufik Ismail, betapa sedihnya seorang istri memiliki suami perokok, mulutnya seperti asbak rokok, ketika dicium seperti ditampar asbak rokok. Aduh, enak ya pun. Tapi ya memang terpaksa udah nggak ada lagi bukan dari ya ini. Jadi ya mudah-mudahan saya berharap yang rokok berkurang. Ahli katanya kan gitu. Alhamdulillah pak, setiap hari rokok saya kurangi 5 kali itu berkurang kan di hidup. Itu kan nggak lama-lama kurang juga. Sudah saya kurangi pak setiap 5 menit satu batang habis juga pak alhamdulillah. Berkurang itu. Kembali lagi. Jam berapa ini pak? Jam 9. Jam 10. Hah? Jam 10. Jam 9. Jam 9. Sampai jam 10. Minum dulu. Hari ini saja, sekarang tiba saatnya menyoal masalah nabi palsu. Hari ini saya memang sudah disinyalir oleh Rasulullah di dalam hadisnya yang sahih. Saya kunu fi ummati thalathuna dajjaluna kulluhum yadda'i annahu nabiyyun la nabiyya ba'di. Akan muncul dari kelompok dari umatku ini 30 dajjal semuanya ngaku jadi nabi, tidak ada nabi setelahku. Berarti di sini jumlah 30 itu bukan final, artinya hitungan 1-2. Artinya sangat banyak. Dan hadirin sekalian, tolong dicatat, masalah ngaku mengaku Nabi ini ternyata bukan masalah Ahmad Tiktok. Termasuk yang tokoh aliran sebut ngaku juga jadi Nabi, dan aliran satu lagi apa itu Dharma. Kalau Dharma gandul itu pondoknya gandul lucu. Ada cerita sedikit masalah gandul lucu. Jadi ada namanya tafsir gandul lucu. Jadi gandul lucu ini ceritanya anak raja kecewa dengan kerajaan, akhirnya dia itu minggat. Saking cerdasnya, saking ininya, pokoknya otaknya berlian. Nah, dalam perjalanan Lono alias dia itu mengembara, ketemulah dengan Dharma gandul. Nah, akhirnya kok dua orang ini? Tapi ada enggak tokoh ini? Disinyalir oleh Bapak Profesor Dr. Hasan Usimon, ini tokoh fiktif. Hanya untuk memunculkan liberalisme. Jadi ada misalnya sebetulnya kalau kita baca tafsir gak lucu, itu isinya adalah penyebaran liberalisme. Liberalisme. Apalagi dialog dia dengan Hasan Basri. Hasan Basri itu salah seorang guru pesantren dari daerah Jawa Tengah, dialog dengan Gadul Lucu. Dan akhirnya di dalam cerita buku tafsir Gadul Lucu itu, Gadul Lucu sanggup mengalahkan Hasan Basri. Dia tanya, Gadul Lucu, kamu itu kafir, agama kamu itu kafir. Kata dia, soal agama bagi saya tidak musisa. Agama itu ibaratnya bumbu, agama itu yang penting rasanya. Oh, sekarang masakan Cina, Arab itu tidak peduli, yang penting sekarang rasanya. Agama saya adalah agama rasa. Itu liberalisme. Siti Jenar juga begitu. Siti Jenar ini disinyalir Ipan Jinotoroto yang menulis Siti Jenar itu termasuk tokoh fiktif, atau minimal orangnya ada tapi menggunakan apa namanya, nama yang tidak aslinya dan khusus. Iya, namanya apa itu? Apa? Iya, enggak. Dalam nyamar itu, nyamar. Mabu. Hah? Jadi pokoknya gitu lah. Dari partai susah-susah. Dan ada yang misalnya termasuk ini. Dari mulai awal dulu Musailamah Al-Kadzdzab, kemudian Al-Asad Al-Ansi, disusul terakhir Ahmad Al-Qadianiyah sebagai pendiri Ahmadiyah, seluruhnya nama Nabi dan akan selalu ada. Walaupun polanya ada sikap, ada sikapnya internasional, ada yang lokal, tapi intinya jangan kaget. Di antara tanda-tanda kiamat adalah muncul orang-orang aku jadi nanti. Kemudian ada yang sekalian, mereka sama. Seluruh nabi-nabi ini yang aku jadi nabi, tafsirnya tidak jauh-jauh. Ketika menafsiri firman Allah, makana Muhammadun abba ahadin berijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Khatam itu diartikan cincin hiasan. Artinya, kita akui Nabi Muhammad itu cincinnya para nabi, hiasannya para nabi, asrafun anbiya, tapi tidak tertutup kemungkinan adanya nabi-nabi berikutnya. Tapi kalau kita ingin tanya kepada orang yang menafsiri seperti ini, tafsir Anda Khatam ini dari bahasa Arab, tolong tunjukkan kamus mana yang menafsiri Khatamun Nabi itu cincin. Tafsir bahasa Arab itu banyak sekali. Ada Al-Qamusul Muhit, ada Tajul Arus, ada banyak di antaranya ada Lisanul Arab. Tidak ada satupun yang menafsiri khatam kecuali semuanya adalah penutup. Udahlah, kita enggak usah cincang masalah soal bahasa. Yang berhak untuk menafsiri Al-Qur'an siapa, Pak? Setelah Allah itu sendiri, Rasulullah. Rasul telah menafsiri di dalam hadisnya tadi, saya kunu bi ummati thalathuna dajjalun, akan muncul dari umatku ini 30 dajjal, semua mengaku jadi nabi, dan embel-embel terakhir Rasul mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Kenapa Rasul mengatakan tidak ada nabi, tidak mengatakan tidak ada Rasul? Siapa yang bisa jawab dapat hadiah? Apa? Siapa? Nah, laptopnya diambil ya. Silakan. Kenapa Rasul tidak mengatakan tidak ada Rasul setelahku, tapi mengatakan tidak ada nabi setelahku? Apa rahasia? Ya. Jawabannya mirip-mirip salah. Oke, ya. Yang belak, silakan manusia terbelakang. Ini bahasanya kurang tata bahasanya. Kalian bisa lihat gini. Ada sedikit tadi mirip. Tidak semua nabi itu rasul, tapi semua rasul pasti nabi. Kalau ditutup nabi, enggak mungkin ada rasul. Kalau ditutup rasul, masih ada peluang nabi. Makanya ketika lah nabi ya ba'di, nabi aja enggak ada, apalagi rasul. Oleh karena itu, dari sekalian kalimat la nabiyya ba'di menutup potensi ngaku apa saja. Jangankan anda sekarang ngaku rasul, nabi aja gak mungkin. Karena la nabiyya, karena semua rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi pasti rasul. Kalau sudah ditutup nabi, la nabiyya ba'di, apalagi rasul. Dan anehnya dari sekalian sampai sekarang pun Ahmad Sotrin ini tidak punya kitab suci. Dan ketemu Jibril kapanpun, kita juga tidak mendapatkan informasi. Dan kalau memang sekarang dia pernah ketemu Jibril, ciri-cirinya di dalam firman Allah surat Al-Ma'idah dan Sa'alun, waqala suwabah, omongnya selalu tepat. Kalau anda mengaku gentle menjadi nabi, mana kitabnya? Namanya apa? Dan tidak kalah pentingnya mukjizatnya apa? Nanti jangan-jangan nyewa ke master. Wah, saya punya mukjizat. Itu nanti kerjasama sama Limbat. Itu kalau begini jadi nabi kan repot. Yang mukjizat. Oleh karena itu hadirin sekalian, sangat batal dan sangat batil, tidak bisa diterima oleh akal sehat, apalagi kita benarkan itu suatu aliran, itu suatu bagian daripada Islam. Tolong Pak, kalau seandainya dia tidak memberikan embel-embel Islam, kita tidak peduli, mau jungkir balik sesat silakan. Tapi siapapun yang membawa nama Islam, maka kita punya kewajiban pertama dakwah, keduanya nasihat. Tetapi secara umum, man ra'a minkum munkaran falyubayyin biyadihi fa'in lam yastati fabilisanihi fa'in lam yastati fabiqalbihi fadzalika adha'ful iman. Siapa yang berhak untuk merubah dengan tangannya penguasa? Karena ini Pak, orang di depan kemungkaran itu kan ada tiga. Orang yang punya kekuasaan, punya ilmu, rubahlah dengan tangannya. Ada orang yang tidak punya kekuasaan tapi punya ilmu, rubahlah dengan lisannya, pakuannya, ceramahnya. Ada orang yang tidak punya kekuasaan, tidak punya ilmu, rubahlah dengan hatinya. Jangan bicara, apalagi pakai eksekusi tangan, akan mencelakakan dirinya, umat. Karena apa? Bicara tanpa ilmu merusak lebih banyak. Makanya ini loh konsepnya, di beberapa tempat kadang-kadang yang gak ahli ngomong itu, kadang-kadang yang ahli dikotakkan. Makanya kewajiban orang yang sekarang punya kekuasaan dengan tangan, gak punya dengan lisan, gak punya kekuasaan, gak punya ilmu, dia mengingkari secara hati. Dan misalnya di antaranya di sini saya punya kewajiban menjelaskan dalam berbagai macam nas, dalam berbagai macam hadis Rasulullah SAW, di antaranya Rasul mengatakan Rasulullah SAW memiliki nama lima, di antaranya adalah al-aqib, yang dimaksud aqib adalah la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Dengan demikian, tolong diterangkan hadirin sekalian, memang kemiskinan harta kalau dibarengi dengan kemiskinan ilmu dan iman, maka akan menumbuhkan hal yang aneh. Dan tidaklah muncul berbagai macam aliran yang aneh. Contoh ada aliran adat kemarin. Adat itu yang sudah merasa masuk surga di dunia, sehingga wanita mana saja halal. Dengar gak kemarin? Ada lagi aliran yang kemarin di Madura, perempuan ngaku jadi nabi juga, di Pasuruan datang utang-utang ngaku Allah. Oh iya kan? Allah nih. Ini semuanya apa? Masalahnya stres menghadapi itu. Makanya orang-orang stres. Kayak dia anu dengeng dan itu kan stres. Itu yang ngaku nikah sama Malaikat Jibril. Malaikat Jibril nikah, masya Allah. Sampai ini, suaminya diceraikan, anaknya suaminya juga ikut jadi pengikut dia. Jadi nurut aja kemana-mana. Ini orang bingung, karena itu tadi tidak ada suatu pengarahan secara jelas ya, dari pemerintah, dari MUI. Bimbingan sekarang umat ini yang megang siapa, masing-masing punya kebebasan untuk berekspresi. Apalagi masya Allah kalau kemarin sempat undang-undang penistaan agama dicabut, lebih kacau lagi, dan alhamdulillah tidak jadi. Ini membuat orang akan mengekspresikan apa saja, apalagi ada misalnya, tolong dijamkan. Ada beberapa orang yang tidak senang Islam itu maju, Islam itu berkembang di Indonesia, yang disebut oleh istilah Bapak Profesor Dr. Hasan Usimon di dalam bukunya Sesi di Jenar. Mereka adalah sindik yang memang dia pada saat pasca perang Paregreg, dia kalah, Islam pindah ke Jemaah Bintoro, tidak bisa menunjukkan permusuhan secara terang-terangan, tetapi juga tidak mau masuk Islam, maka gunting di dalam libatan, dan dalam istilah zaman Rasul adalah munafikun. Inilah yang selalu beranak pinak dan menyebarkan aliran-aliran yang aneh-aneh. Nah ini ya alhamdulillah teman-teman di MUI selalu sigap, selalu tanggap, dan selalu mengeluarkan fatwa-fatwa yang bagus, dan telah memberikan suatu kriteria-kriteria aliran sesat itu apa, sampai kemarin dikeluarkan. Dan pengeluaran itu tolong dijamkan, pengeluaran kriteria 10 aliran sesat itu pas untuk menyikapi Al-Qiyadah Ahmad Musodik. Tolong 10 itu dikeluarkan oleh MUI khusus spesifik untuk karena gara-gara dia. Dengan demikian adik sekalian, kita harus waspada. Dan saya temukan beberapa ini apa namanya, beberapa pengikutnya itu hampir mirip, disinyalir pakai hipnotis. Itu orang hipnotis, orangnya kosong, nggak biasanya dia jauh dari teman, kena terus diajak dialog gitu, bawaannya itu udah kayak kebun dicocok. Oh bener mau salah ngawur aja, pokoknya ngomong aja. Dan anehnya masya Allah, bentuk kulitnya, bau badannya hampir mirip. Hampir mirip. Jinnya sama soalnya. Nah ini perlu dirupiah. Dengan demikian ini saya ingin tegaskan supaya kita semuanya tidak terumbang ambing. Bapak ibu sekalian, kita ini berawal semuanya dari tadi yang saya katakan ada jahil. Kejahilan inilah rentan tumbuhnya pemikiran, aliran, dan pemahaman yang menyimpang. Maka tidak mungkin orang yang alim, fakih, tahu tentang sunnah satu saja tadi, tidak akan mungkin setelah ini ada nabi. Saya tidak mungkin tertarik. Orang-orang yang kosong, orang-orang yang sekarang ini mungkin jauh dari ilmu, sehingga pas pada saatnya itu masuk, tepat dia juga kena, maka sasaran kena. Ibarat sekarang mancing itu loh Pak, umpannya itu bukan apa-apa, cuma kayu toh, ikan bisa nyaplok. Nah itu kan nasib sial ikannya. Itu kan umpan itu kan bukan apa-apa, bukan kata juga, bukan ini, cuma kayu toh, ternyata di makan. Nah ini dan rata-rata orangnya lumpur. Oleh karena itu keluarga kita, teman kita harus kita antisipasi dengan cara apa? Cepat kita selamatkan, kita membuat suatu keberakan-keberakan dialog, dan kita juga diskusi-diskusi yang bagus yang dikatakan oleh Rasulullah, oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wal jadilhum bil ladzi hiya ahsan. Dengan demikian insyaallah bisa kita atasi. Saya kira itu. Saya ingin banyak diskusi dengan Bapak-Ibu sekalian. Barangkali ada yang mencoba untuk memberikan catatan-catatan, atau mungkin gak terima dengan penyampaian saya, bisa aja, silahkan. Gak apa-apa, yang penting kita dialog dengan cara intinya bagus dan argumentatif. Ya silahkan. Ya silahkan Pak, itu silahkan Pak. Silahkan, itu Pak. Silahkan Pak. Jazakallah khair untuk kesempatan kepada Ustaz atas apa yang telah diberikan dan dipaparkan tadi. Semoga kita bisa mengambil manfaat pada apa yang telah disampaikan. Dan sekarang sebelum kita maju atau lanjut ke sesi tanya jawab, sebelumnya kita persilakan kepada Ustaz untuk apa namanya menyampaikan sedikit masalah apa namanya pondok pesantren yang beliau bina di Indonesia dulu, baru setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, terus terang kita datang ke sini membawa misi ini negara Bapak, ini juga milik Bapak. Kita ini bersama-sama mencoba untuk membuat satu pendidikan yang tepat guna, tepat sasar, yang bermanfaat untuk anak-anak kita. Kami bersama-sama teman dengan bekal sandal jepit dan apa adanya mencoba untuk bikin sekolah ini. Sekolah umum belajar agama. Artinya gini, kita di sekolah ini gak nyita ustaz, gak nyita dani, tapi mereka-mereka yang siap berlaga di beberapa ini kehidupan, tapi standarnya standar ustaz dan dani. Mereka ini kita inginkan nanti kita setelah ini SMU masuk ke universitas-universitas favorit. Nah, rinci-rincinya sebetulnya tidak di sini, tapi disampaikan di websitenya Ibnu Hajar tadi. Cuma saya memberikan pengantar sekilas tentang sekolah ini. Tujuannya Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengetuk kepada Bapak Ibu, barangkali punya kelebihan dolar. Pokoknya nanti masukkan aja ke kantong, yang penting duit. Berapa aja yang penting ikhlas untuk melanjutkan tiga ini. Karena kita punya murid sekarang ini sudah hampir 100, tapi kita akan seleksi 90. Tetapi tempatnya baru satu tingkat dan ini pun belum selesai. Yang paling nomor satu adalah kelistrikan, nomor dua plafon, nomor tiganya adalah tempat penampungan air, wabil khusus ke masjidnya. Keadaannya kita sementara ini, Tetapi ini sudah kita benahi dikit-dikit. Inilah yang kita ajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk berperan, untuk ikut sumbangsih donasi ke tempat Bank Syariah Mandiri Gruhiti Pondok Indah dengan nama atas nama YBI Cahaya Ilmu 8006122324. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin memasukkan anaknya ke sana, ini sudah terlambat, tahun depan aja, karena sudah tutup dan kelebihan murid. Caranya nanti Bapak cukup daftar lewat website kita Ibnu Hajar atau Ibnu Hajar untuk konsultasi agama, terutama kaitannya dengan ruwetnya masalah rumah tangga atau yang mau cerai, silakan konsultasi zainalabidin.org. Dan ini insya Allah kita akan berikan jawaban-jawabannya, terutama masalah-masalah yang kaitannya dengan soal masalah rumah tangga. Karena saya yakin semua ini punya masalah kaitannya rumah tangga. Ada yang garam, ada yang racun. Lah kalau hanya sekedar garam ya biarin aja. Tapi kalau sudah menjadi racun, silahkan datang ke sana. Insya Allah saya oplos sama racun tikus nanti. Biar cepat nanti, insya Allah ya. Kita dan konsultasi yang lainnya hukum-hukum fikih bisa dialokasikan ke media ilmu itu khusus, tapi yang mampu bukan saya saja, ada beberapa ustaz. Adapun untuk khusus saya bisa konsultasi di khusus website saya. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa membantu meringankan beban Islami kita yang sangat kecil, sangat sederhana, tapi cita-citanya sangat besar. Dan insya Allah tenaga-tenaganya masya Allah, Pak. Nanti kalau Bapak datang ke sana itu masya Allah kurus-kurus karena kurang gaji. Tapi masya Allah lulusan UI, UGM, UNJ, mereka punya kesemangatan. Sebetulnya kalau dia mau ke Qatar bisa, dia mau ke Saudi bisa, tapi kita tahan, ayo sekarang membesarkan ini, udahlah tinggalkan dunia, coba kita bina anak muslim ini supaya menjadi generasi yang kokoh. Bapaknya biar cari duit, kita yang ngajar. Nah kalau bapaknya gak sadar juga, kita ajar di sini. Insya Allah ini dari saya, dan saya ucapkan terima kasih karena kemarin ada beberapa yang memberikan donasi dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekarang juga kita buka kepada Bapak Ibu sekalian, semoga menjadi amal jariah, yaitu barangnya insya Allah tetap dijamin awet. Namanya jariah itu barangnya tetap, pahalanya mengalir, setelah mati pun tetap terus. Insya Allah ini yang bisa saya sampaikan. Sekarang bisa masuk tanya jawab. Silakan Ibu-ibu dan Bapak-bapak kalau ada pertanyaan. Ada mungkin ya. Ini lokasinya di Jagorawi. Jadi saya ingin cerita sedikit kenapa dikatakan Jagorawi. Jadi dulu ada lomba rawi. Orang Jabodetabek itu kan suka rawian. Rawi ngerti enggak Pak rawian Bu? Nah, ini daerah menang dia. Makanya Jagorawi. Kira-kira begitu katanya. Nah ini lokasinya sangat dekat dengan pertama Taman Pramuka. Jadi nanti ada jalan-jalan setiap seminggu sekali karena jaraknya cuma 400 meter. Kita eksplorasi alam ke Taman Pramuka atau tempat bumi perkemahan. Di sini ada Taman Bunga Wiladatika. Jadi dekat dengan tempat perbelanjaan, mau beli apa aja keturutan. Dan tempat ini tempat yang sangat sejuk, bagus, dan tempat banyak pesantren-pesantren bagus di daerah sekitar ini karena memang cuaca, kondisi lingkungan dan pohon-pohonnya, dan ini termasuk daerah hijau. Inilah yang kita bisa. Silakan Mas, yang tadi itu, yang coklat, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan tanggapan ataupun bertanya. Saya tertarik mengenai banyaknya akhir-akhir ini muncul aliran-aliran dalam umat Islam, terutama di Indonesia. Adapun aliran-aliran ataupun sempelan-sempelan yang ada saat ini, itu semuanya bermuara dan berlawan terhadap Islam. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa sempalan-sempalan ataupun aliran-aliran tersebut hanya terjadi kepada kalangan umat Islam? Maksud saya agama Islam. Kita tahu di Indonesia itu ada agama Buddha, agama Hindu, dan agama Kristen. Kemudian menjadi pertanyaan saya, apakah ada kira-kira di Indonesia itu upaya-upaya yang ingin merusak kekuatan umat Islam? Hanya sekian, terima kasih. Dan mohon tanggapan dari Pak Ustaz. Masalah upaya itu jelas. Islam yang mayoritas menakutkan dunia internasional, tidak ada satu orang kafir pun yang membiarkan. Apalagi sejalan dengan firman Allah, وَلَا يَزَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ سَتَطَعُوا. Mereka terus-menerus memerangi kalian sampai kalau bisa mengeluarkan kalian dari din kalian kalau mampu. Cuma masalahnya sekarang ini, Pak. Apapun yang dilakukan oleh umat luar tidak akan berubah dan tidak akan mempengaruhi apa-apa kalau imun dalamnya itu kuat. Contoh aja, masalah pengaruh hobi yang uji itu hebat bukan sekarang aja kalau kita bisa katakan hebat. Zaman Rasul, sebelum Rasul, Yahudi itu sama. Tapi kenapa tidak bisa menembus barisan Rasul, tapi bisa menembus barisan kita? Karena imunnya Rasulullah dan umatnya ketika itu kuat. Makanya Rasulullah memberikan satu sinyalir, Yusiku anta da'alikumul umat kama da'al akalatu ila mas'adina. Hampir-hampir umat ini mengeroyok kalian seperti royokan makanan dari tempat. Waqalu, sahabat bertanya, awamin killatil yawmaidin nahnu ya Rasulullah, apakah ketika itu jumlah kita sedikit? Qala bal antum yawmaidin kathir walakinnakum wudha'un kawudha'i sayl. Bahkan ketika itu jumlah kalian banyak, tapi seperti buih, seperti sampah banjir. Pak, ciri-ciri sampah banjir apa? Sampah banjir itu sampah paling jelek. Pemulung aja gak minat. Pemulung mana yang minat? Sekarang sandal jebol-jebol, campur katok dalam, campur rumput bulat di apa namanya, di pohon. Ambilnya susah, dicabut sandalnya, kena katoknya. Dicabut katoknya, kena rumputnya. Dicabut semua, jebol rusak semua. Gak ada yang minat. Dan tidak ada nilainya. Sampah, betul-betul. Walayanzi'an Allah Ta'ala min suduri aduikumul mahabah. Dan ketika itu, saat itu, kalau sudah umat kondisinya seperti itu, kata Rasul, Allah akan cabut perasaan takut dari musuh-musuh kalian. Maksudnya, Allah akan cabut perasaan takut dari hati musuh-musuh kalian. Musuh kita sudah tidak punya rasa takut lagi. Apa yang ditakutin? Indonesia apa? Negara mana yang takut sama Indonesia? Negara mana yang sekarang segar kepada negara-negara teluk? Kenapa? Sudah semuanya keduanya kata Rasulullah, وَلَيَتْنِفَنَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحْدَ. Allah akan menimpakan ke dalam hati kalian penyakit wahan. Apa itu wahan? حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَهِيَةُ الْمَوْتِ. Inilah yang menjadi penyebab. Nah, Pertanyaan ini kenapa perpecahan kok di dalam Islam toh gak benar pak? Rasul mengatakan iftarakatil yahud ala ihda wa sab'ina firqatan wa iftarakatil nasara ala ithnan wa sab'ina firqatan wa tataktariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Umat Yahudi telah pecah menjadi 71 golongan dan umat Nasrani telah pecah menjadi 72 dan umatku akan pecah ketika itu Rasulullah bicara. Namun setelah Rasulullah SAW diutus maka tidak ada lagi urusan tentang perpecahan Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena agama yang sudah sesat sehingga tidak mungkin urusin lagi. Apa yang dipecah-pecah? Kok tidak pecah aja sudah sesat? Yang perlu direcok ini yang masih benar ini. Makanya dengan saya pertanyaan mas seperti pertanyaan orang kepada Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, kenapa ya yang diganggu khusyuknya cuma orang Islam Muslim ketika sholat? Kenapa orang kafir itu kok khusyuk? Kok gak diganggu sama setan ketika ibadah? Karena hatinya orang kafir itu seperti rumah rewat dan setan itu adalah maling hati. Maling itu nyatroni rumah yang berisi apa rumah yang ropos? Berisi. Sementara hatinya seorang mukmin itu makmur dengan berbagai macam isi, otomatis yang disatroni adalah yang ada isinya. Lah kalau sekarang orang kafir ngapain setan itu ngerecokin? Tadi recokin aja udah sesat. Itu loh. Ini permasalahannya. Ya. Allahu'alam besok. Memang coba aja lihat pak, yang lebih lucu lagi, ya, menentukan Ramadan aja gak pernah beres. Ramadan, puasa itu sampai bingung pak. Ya. Hari raya itu coba, yang sono masih itikaf, yang ono udah makan ketupat, yang belum ini masih besok. Coba bayangkan tetangga itu kan, bingung. Itu Ramadan, satu RT tiga kali Idul Fitri. Katanya alasannya apa? Kebebasan. Ini hal yang wajar. Coba yang ngomong itu yang punya kedudukan. Harusnya kan tegas. Hari lagi itu satu. Dan semakin ngumpul, semakin semarah itu semakin enak. Pak enaknya apa? Coba gak bayangkan. Yang sana masih itikaf, yang depan sudah takbiran. Jadi kayaknya aduh, ini puasa enggak ya? Hari raya enggak jadi, yang hari raya juga enggak pede, yang puasa juga enggak mantep. Itu yang ada, itu puasa tapi belum yang lain. Padahal di sini punya kekuatan. Contoh aja sekarang tempat sama organisasi kan bisa memutuskan. Oke, sekarang nyari bulan boleh siapa saja, tapi eksekusi bulan harusnya pemerintah beres. Itu. Dan hadirin sekalian, sekarang ini kenapa sih bulan itu harus dilihat di ru'iyah? Karena pertama perintah Rasul kan, sumu li ru'iyati wa abdiru li ru'iyati. Dan yang kedua, bulan itu kan gak bisa ngomong. Kecuali bulan bisa ngomong, kita tanya, lo mau keluar kapan bulan? Enak, gak usah pakai ru'iyah-ru'iyahan. Masalahnya bulan gak bisa ngomong, jadi kita lihat kelihatan puasa, kalau enggak ya sudah, itu enak. Tapi ya ruwet aja, padahal alatnya canggih. Zaman Rasul dulu gak punya alat, beres terus. Tapi sekarang alatnya canggih kok, terus aja gak pernah beres. Ini salahnya alatnya, apa yang megang alat? Yang megang alat. Menceng kali letak ini. Waduh. Ada lagi? Silakan. Ada, sudah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau minta saran Pak dari Bapak sebagai orang awam yang mungkin didatangi oleh teman-teman yang memang sudah terlibat di aliran sesat. Kira-kira sikap apa yang terbaik kami lakukan sebagai orang yang awam? Iya, sikap yang terbaik sebetulnya saya kemarin sudah bilang sama beberapa teman di sini. Tolong kita undang pancing keluar dari sarangnya mereka. saya pesan, tolong saya beri kesempatan bisa dialog sama mereka. Kalau dia bisa mempertahankan argumentasinya, saya ikut masuk. Saya ikut masuk, betul. Anda jadi wakil Nabi tak apa-apa. Ya tapi dialog buruk dong. Tak bisa masuk-masuk untuk kayak kebun dicocok. Tak bisa kita kan punya akal. Pokoknya kalau sekarang dia bisa mempertahankan argumentasi secara ilmiah, Anda ikut. Tapi ternyata tak bisa juga keluar dari sarangnya. Tapi intinya dialog. Kita tak bisa cara lain. Kalau sekarang tidak bisa dialog, maka yang kedua, kita antisipasi komunitas kita dengan terus memberikan penjelasan yang belum kena itu. Sing sihat ini diselamatkan, sing sakit diselamatkan. Nah, langkah yang ketiga, aku sampaikan pengusaha untuk autor, pasti diurus. Apalagi ini berat. Masalahnya ngaku Nabi juga berat. Tapi kalau ngaku Imam Mahdi masih lumayan. Nabi itu berat. Oleh karena itu ada beberapa kehati. Tapi nomor satu adalah ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dengan apa? Membentengkan ilmu nanti, ilmu yang bermanfaat. So, pengkajian tentang Alkitab wa Sunnah itu digalakkan. Yakin kok kalau bapak semua mengkaji surat Al-Ahzab ayat 40 enggak mungkin kena. Baca aja tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana tafsir para ulama tentang wa kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatam itu tafsir dari sekian puluh mungkin ratus kitab tafsir. Tidak ada satupun yang memberikan tafsir khatam itu artinya kecuali penutup. Dan anehnya Nabi tidak bisa bahasa Arab itu cuma satu doa Ahmad Musaddiq. Nah aneh, Nabi tidak bisa bahasa Arab. Qurannya buka Quran depan. Minimal itu bahasa Arabnya fasih. Kayak Musailamah Al-Kadzab itu bisa bikin Quran walaupun palsu maksudnya. Quran kata dibda wa ma'adro kama dibda, kata apa itu kata, bunyinya ceplang-ceplung itu. Tapi kan gak enak didengar. Itu menunjukkan kepalsuannya daripada penabian itu. Coba lihat bobot daripada Al-Quran, bandingkan dengan sastra sehebat apapun, tidak akan bisa bandingi. Sekarang gak bisa bahasa Arab nol, aku jadi nabi harusnya malu. Tapi memang itulah, pokoknya tahu malu bisa. Orang tuh kalau udah gak tahu malu memang repot pak. Illam tastahi fa'mal ma syi'ta, kalau kamu gak mau dalam kerjakan apa aja terserah. Tuh, tahu diri minimal, tahu diri saya ini siapa, tahu diri. Contoh sekarang tahu diri kalau ngaji di sini saya gak nato, nah itu tahu diri. Kalau sudah ngaji, ustadznya ngotot sampai masuk ke ototnya keluar, tega tidur. Dan kan gak tahu diri. Jadi contohnya, tahu diri sebagai istri. Dan kan gitu. Suaminya sudah susah payah kerja, pastinya balik pulang, dihargai. Walaupun hasilnya tidak seperti yang dicita-citakan, diangan-angan. Wah, dihargai, tahu diri. Itu. Ini namanya laki-laki juga itu kalau tahu diri, masya Allah. Saya itu kalau gak ada istri hidup gak bisa nyuci numpuk. Dan kira-kira ada istri disia-siakan. Nah itu suami gak tahu diri. Itu tahu diri itu penting sekali. Nah itu kalau Ahmad Musaddiq ini tahu diri kan masya Allah, jangan kan jadi nabi pak. Itu janji ulama ngaji di Masjidil Haram aja gak diizinkan. Itu apalagi nabi. Coba sekarang melamar jadi khotib Masjidil Haram kalau diterima. Kan diterima. Oh, ada lagi silakan. Dari ibu-ibu mungkin. Iya, ibu-ibu saja. Pak, ini kayaknya ibu perlu mic. Sudah ada mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana sikap kita gitu menghadapi kelompok yang sudah jelas-jelas sesat ini gitu, yang ada di lingkungan kita? Apakah kita harus mendiamkan aja gitu, atau karena terus terang hal ini sangat mengkhawatirkan mereka semakin besar kepala gitu ya. Jadi saya mohon pencerahan dari Pak Ustadz gitu. Apa yang harusnya kita ambil langkah kita? Ini, Bapak Ibu sekalian. Makasih. Assalamualaikum. Sikap muamalah itu tergantung maslahat. Kalau kita diamkan dia itu nanti sadar, maka didiamkan lebih baik. Tapi kalau ternyata didiamkan dia menyebabkan malah tadi besar kepala, nggak ada faedah. Lebih baik kita terus tapi berusaha untuk mempengaruhi. Tapi tolong, kalau akhirnya kita terpengaruh, maka jawabannya adalah surat Al-A'raf ayat 199-200. Khudil maafkan dia. Wa'mur bil 'urfi, perintahlah kebaikan, alias dakwahi, ajari nasihati. Wa'rid 'anil jahili, berpalinglah dari orang-orang jahil, alias saya jauhi bukan karena memutuskan silaturahmi, tapi takut saya malah lebih rusak. Saya bukan malah memperbaiki dia, saya yang malah nanti dipengaruhi. Itu wa'rid 'anil jahili. Nah, soal masalah kaitannya dengan apakah kita jauhi, Bapak Ibu sekalian, kita jauhi dan tidak kita jauhi, mereka telah menjauh dari kita, menjauh dari kaum muslimin dan menjauh dari ajaran Islam, dan telah mufarokah dari jamaah muslimin pada umumnya. Itu yang menjadi permasalahan mungkin ya, kadang-kadang yang repot, suaminya sesat, istrinya belum. Nah itu, caranya bagaimana? Suruh cerai, antum yang nikahi. Itu kan, sah itu solusi yang paling tepat. Itu solusi benar, itu bukan hanya teori, praktek. Karena apa? Dan misalnya kalau dia sudah seperti itu, sudah keluar dari Islam dan statusnya hubungannya zina, kan kasihan. Anaknya kemarin dia itu sudah tobat, bilang wah ada Nabi tobat itu. Kan kemarin itu tobat di depan beberapa ini tokoh dari, kok ada Nabi itu tobat? Kan Nabi itu masuk. Gak mungkin Nabi itu kemarin salah, sekarang benar, salah lagi. Ini sekarang umat lagi. Ini Nabi kumat-kumat. Ini Nabi apa? Ini gak ngaco, jadi orang bingung. Tapi ini memang itulah, ada aja penyusutnya di Indonesia. Begitu ya Bu ya. Jadi Ibu pandang maslahatnya kalau saya jauhi apa, didekati apa. Intinya kalau sudah saya yang terpengaruh, wa'arif berpaling, bukan memutuskan silaturahmi, tapi saya takut pengaruh jahatnya dia. Dan ini bukan masalah aliran sesat dari semua, termasuk kita menyikapi orang-orang yang memang pengaruh jahatnya itu ada. Kira-kira cukup, jam sudah menunjukkan 22 waktu Qatar. Satu lagi. Oh iya, silakan. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya rasanya kurang puas dengan jawaban Ustaz tadi. Ya. Bagaimana amar ma'ruf nahi munkar kita Ustaz apabila membiarkan begitu saja? Apakah kita diamkan saja seperti itu? Apakah kita tidak masih tidak khawatir mereka makan? Itu yang pertama. Apa langkah-langkah kita? Seharusnya apa yang harus kita lakukan gitu Ustaz? Itu tadi saya bilang puas. Yang kedua pertanyaan saya Ustaz, dari tadi kita bicara masalah orang-orang yang sesat, bagaimana langkah apa yang harus kita lakukan menghadapi orang-orang yang tadinya biasa-biasa aja, begitu mengikuti suatu pengajian langsung merasa dirinya yang paling benar. Semua orang disalahkan, seolah-olah dia yang paling benar dan seolah-olah dia yang paling masuk surga. Orang lain dianggap bid'ah, bid'ah, bid'ah dan sebagainya. Saya mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Baik. Tadi saya ingin menjawab porsinya ibu. Ibu ini kan tadi itu ilmu gak punya, kekuasaan gak punya, menengok. Jadi kalau gak kuat amar ma'ruf, dia kerjaannya ulama masalahnya. Nanti kalau gak tahu ngomong salah. Karena ada satu kaidah, fakidu syekh layuti, orang yang tidak punya sesuatu gak bisa memberi. Makanya tadi saya sarankan limpahkan kepada pihak berwenang di sini, terutama wazirul awqaf. Di sini ada doa, ada dai. Di situlah nanti adu argumentasi. Makanya tadi saya ngomong di sini, saya ingin amar ma'ruf nahi munkar dengan lewat yang kedua fabilisanihi. Tidak bisa keluar juga dipakai dari kelihatan salah. Oleh karena itu, soal masalah sekarang sikap kita, sikap ibu-ibu ya, bukan sikap yang alim, yang faqih, yang tahu, sikap kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa in lam yastati fa bi lisanihi. Mampu enggak kira-kira ngeramai dia? Kalau mampu silakan. Kalau ternyata dengan lisan juga enggak mampu, fa bi qalbihi. Cuma sekarang kaitannya sikap kita pribadi sebagai tetangga, sebagai teman dan tadi itu. Bagaimana kalau memang hajar didiamkan itu manfaat alias dia akhirnya sadar, dihajar didiamkan lebih baik. Tapi kalau dihajar sama saja, malah besar kepala, malah semakin gak karu-karuan, mendingan didekati barangkali dengan pendekatan itu ada satu peluang-peluang nanti untuk kita berikan masukan, minimal bisa saya ajak ke tempat ustaz, saya yang menjadi medianya. Nah, sekarang kan nanya-nyari mau pak di media ini ada yang ketemu gitu. Nah soal yang ini sesat, ini benar. Bapak ibu sekalian, ngaku paling benar sendiri itu artinya kalau ini loh lihat muka calon penghuni surga, oh ya salah. Tapi kalau sekarang menyampaikan yang benar, salahnya apa? Tolong Bapak Ibu sekalian, apa ada seorang dai Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama pelajari kesesatan. Mudah-mudahan malam ini kita sesat semua. Loh yang Ahmad dia yang sesat aja, kalau ceramah pasti mengatakan kebenaran adalah jenisnya Afrika. Loh mana ada sih aliran yang ngaku sesat? Loh ini jelas-jelas masalahnya bukan ngaku atau tidak. Kita jangan berkutat pada sekarang ini label bibir, atau sekarang ini kata-kata, atau sekarang retorika. Sekarang bobot yang diklaim benar itu ada enggak dasarnya? Itu saja. Kalau dia bisa mengungkapkan dasar, kalau dia bisa memberikan suatu yang paling benar itu, ini loh dasarnya, silakan. Tapi jangan sampai pada titik nih, calon penghuni surga, kalau nih lihat muka penghuni surga nih, itu jelas enggak benar. Ngaku paling benar sendiri seperti itu kan? Enggak boleh. Tidak ada. Itu namanya tazkiyatun nafs. Sehingga disebut di dalam firman Allah, wa la tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Tetapi kalau sekarang kita menyatakan yang benar itu benar, bukankah Rasulullah memberikan pesan kepada Abu Dzar? Abu Dzar mengatakan, amarani Rasulullah SAW an aqula al-haq walau kana murra. Rasul memerintahkan kepadaku untuk mengucapkan yang benar walaupun pahit rasanya. Dan inilah yang harus kita tegaskan. Makanya tolong retorika masalah itu dihentikan, tapi kita bagaimana bobot berbicara dia? Ada enggak sekarang argumentasi ilmiahnya? Ada enggak sekarang logika-logika yang bisa diangkat membela kebenaran yang tidak kalah pentingnya? Ada enggak rujukan dalil dari Alkitab wa Sunnah untuk mendasari pernyataan dia bahwa inilah yang benar? Tapi kalau sekarang hanya omong kosong, inilah yang benar. Semua bisa mengaku seperti itu. Bukankah sang penyair mengatakan, kullun yad'i waslan bil-laila wal-laila lam tuhirru bidaka? Semua orang punya, mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila hanya miliknya orang satu, yaitu orang yang dicintai oleh Laila. Demikian. Jadi ibaratnya sekarang saya ngaku benar, ngaku benar, ngaku benar. Ibarat orang, saya ini kan pacarnya Laila, saya ini kan jodohnya Laila, saya ini kan calonnya Laila. Semua, 6 orang ngaku semua calonnya. Tapi yang miliknya Laila cuma satu. Begitu juga masalah kebenaran, ya. Allahu a'lam bishawab, itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini berulang terus, dan antisipasinya seperti ini bu caranya, untuk supaya mengantisipasi sering mengundang untuk menjelaskan kepada umat ini bahaya kenabian, nabi palsu dan yang lainnya. Tapi kalau bapak ibu sekalian sudah punya latar belakang ilmu cukup, dialog silahkan aja dialog. Tapi intinya kita gak bisa gebuk, gak bisa mukul, karena itu bukan wilayah kita. Tapi mobilisasi ini dengan nasihat, mauidhah, fatwa, dan penjelasan-penjelasan argumentatif, ilmiah, akurat, dan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah itu wajiban kita kali ini. Demikian, subhanallah, 3 syabat dari Nabi Rasulullah. Assalamualaikum.